السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الحاضرين، رحمني ورحمكم الله. Di bulan yang penuh berkah ini, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu ibadah yang amat sangat agung dan ibadah yang tinggi di dalam Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga. Apa tujuan kita menjalankan ibadah puasa dan apa pula manfaatnya? Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 7 saja. Yang pertama, bi anna sawma junnah, bahwasanya puasa merupakan perisai. Perisai dari apa? Puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan musibah. Puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan bala. Begitu pula puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan nafsu syahwatnya. Sehingga ketika memasuki di bulan Ramadan, mungkin syahwat yang kita rasakan sebelumnya menurun. Ini manfaatnya. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada para pemuda yang mereka belum mampu untuk melaksanakan dan menjalankan proses pernikahan, hendaknya mereka menjalankan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah mampu, baik dari sisi fisik maupun dari sisi materi, maka hendaknya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena puasa ini dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa in lam yastata', maka barang siapa yang tidak mampu untuk menjalankan pernikahan, fa alaihi bisawm, hendaknya dia menjalankan ibadah puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa ini merupakan obat bagi mereka. Sehingga ibadah puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan nafsu syahwat. Begitu pula puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uthman ibn Abi Al-As, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wassawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, bahwasanya puasa ini merupakan perisai yang menolong seorang hamba dari api neraka. Ini yang pertama. Kenapa kita diperintahkan berpuasa? Karena manfaat berpuasa yang pertama, perisai antara seorang hamba dari apa yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa seorang hamba akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidak ada seorang hamba yang kemudian dia berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan ingin dipandang. Dia berpuasa memang untuk ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala di jalannya. Illa ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan manusia selama 70 tahun. Dahulu enggak ada kilo. Dahulu tidak ada meter. Dahulu tidak ada mil. Mereka menggunakan jarak perjalanan selama 70 tahun. Betapa jauhnya bagi seorang yang berpuasa dijauhkan wajah-wajah mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam api neraka dengan ibadah puasanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah dijauhkan dari api neraka, merupakan sebab bagi hamba tersebut masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umama Al-Bahili, suatu ketika mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar." Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan yang dapat menjauhkan aku dari api neraka dan memudahkan aku untuk masuk ke dalam surga." Apa sabda Nabi SAW? Dua kalimat saja. "Alaika bisawm." Hendaknya engkau berpuasa. "Fa innahu la mithlalah." Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hendaknya engkau berpuasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Amalan yang dapat menjauhkan seorang hamba dari api neraka dan membuat dia masuk ke dalam surga. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Kemudian yang kelima. Kemudian yang keenam. Tiga poin berturut-turut disebutkan dalam satu konteks hadis oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tiga faedah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini merupakan hadis qudsi. "Kullu amal ibni Adam yudha'af wal hasanatu bi asri amthaliha ila 700 dha'f." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Dari 10 kali lipat Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan menjadi 700 kali. Allahu Akbar. Ini indahnya Islam. Satu kebaikan Allah berikan dia pahala 10, dari 10 dilipat gandakan lagi menjadi 700. "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi." Kecuali puasa. Karena itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Jadi yang keempat, bahwasanya berpuasa mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah milikku. Maksud dari hadis di sini, seorang hamba, ikhwani hafizakumullah, berpuasa atau tidak berpuasa, tidak ada di antara kita yang bisa mengerti dan bisa memahami. Bisa jadi seseorang keluar dari rumahnya mengaku dia berpuasa, dan dalam rumahnya apa? Makan dan minum. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu yang menjalankan ibadah puasa diberikan ganjaran yang besar. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sabda Nabi, sabda atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis tersebut, "Wa li khulufi fami shaimi athyabu 'indallahi min rihil misk." Yang kelima, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa enggak enak karena keluar dari perut yang kosong, menahan lapar dan dahaga, baunya tidak sedap, aromanya tidak harum. Lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai daripada baunya misik. Misik ini minyak yang paling dicintai oleh orang-orang Arab. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bau aroma mulut orang yang berpuasa lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi daripada bau misik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Walisaimi farhatan." Bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, mereka mendapatkan dua kebahagiaan, mereka mendapatkan dua kesenangan, mereka mendapatkan dua kemenangan. Farhatun 'inda fitri. Mereka senang ketika berbuka. Masya Allah. Sudah menahan lapar dan dahaga mulai terbitnya fajar. Ketika terbenamnya matahari, dia menyantap makanan. Senang. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan dia senang ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala puasanya. Ini yang keempat, kelima, dan keenam dalam satu hadis. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwasanya ibadah puasa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan darinya salah satu pintu surga yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang menjalankan ibadah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan," sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Yang mana pintu ini tidak dimasuki kecuali orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada hari kiamat. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau sudah orang yang terakhir masuk ke dalam pintu tersebut akan ditutup. Khusus bagi orang yang berpuasa. Kalau sudah orang yang terakhir masuk akan ditutup. Fa idza dakhala syariba, dan setiap orang yang masuk melalui pintu tersebut dia akan minum. Karena di muka bumi mereka sudah menahan dahaga. Yang memasuki pintu tersebut mereka akan minum. Wa man syariba lam yadhma ba'dahu abada. Dan barang siapa yang telah minum dari pintu Rayyan, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Pahala. Karena mereka berusaha sabar. Mereka berusaha dengan kuat melahan dahaga. Ini ganjaran bagi mereka. Yang minum dari air setelah masuk pintu Rayyan tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan dari golongan tersebut. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, ancaman keras dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang berbuka, membatalkan ibadah puasanya, dan dia tidak memiliki uzur. Dia bukan orang yang musafir. Dia bukan orang yang sakit. Dia bukan wanita yang haid dan nifas. Dan dia bukan wanita yang hamil dan menyusui. Dia sehat walafiat karena mengikuti awan nafsunya. Dia berbuka, membatalkan ibadah puasanya. Ini besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang mana hadis tersebut dihukumi sahih oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bermimpi, "Innahu atani lailata atyan fa akhadha bi dhab'i fa ataya bi jabalan wa'ra." Aku bermimpi didatangi oleh dua orang. Mimpi Nabi alaihi salatu wassalam merupakan wahyu, enggak sama dengan mimpinya kita. Aku didatangi oleh dua orang sampai aku pun mendapati gunung yang terjal. Gunung yang menjulang. Dua malaikat tersebut mengatakan, "Is'ad ya Muhammad, naik." Melihat terjalnya jalan gunung tersebut, Nabi mengatakan, "Innilaa utiqu." Aku tidak mampu menaiki gunung ini. Kata dua malaikat, "Nahnu sanusahiluhu lak." Kami akan memudahkan kepada engkau. "Fasa'adna hatta yakuna 'inda sawadil jibal." Ketika kami sudah sampai di kegelapan gunung, "Fa idza bi aswatin syadid." Kami pun mendengarkan suara gemuruh yang amat sangat keras. Nabi bersabda, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Kata dua malaikat, "Hadihi uwa'u ahli nar." Ini adalah suara teriakannya penghuni api neraka. "Fantalaqabi." Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan bersama dua malaikat tersebut. "Fa'idha biqawmin mu'allikina bi'arakibihim." Kemudian aku mendapati sebuah kaum yang mereka bergelantungan di atas tumitnya. Tumitnya di atas, wajahnya di bawah. Tumisnya di atas, kepalanya di bawah. "Musyaqaqatan asdaquhum," di mana bibir-bibir mereka robek. "Tasilu asdaquhum dama," yang dari robekan bibir mereka keluar darah sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi alaihi salatu wassalam melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya, "Man haula?" Siapa mereka? Apa yang mereka berbuat? Apa yang mereka amalkan? Dua malaikat tersebut mengatakan, "Haula alladzina yuftiruna qabla tahullati shaumihim." Mereka adalah kaum yang berbuka dan belum datang waktunya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum datangnya waktu. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya. Mereka adalah orang-orang yang makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Dan mereka tidak memiliki uzur. Ini azab bagi mereka, ikhwani afidhakumullah. Ini yang berpuasa dan membatalkan puasanya. Lantas bagaimana azab bagi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa? Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Semoga kita di bulan ini diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan berbagai macam ibadah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita amalkan di bulan ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.